dekat apa harus ada situ tanggung topu kesalahan. Padahal ada saat di mana bahagia dan nyatanya gua sujudi bersama dia. Tak setia bersedia di cukupnya usia jika nyaman tak siap lagi tanpa harus coding dia suara rasa tak bisa diam teramu bilang biar sutra usah lagi ko balik sasu malas dengan kurang baik untuk koi. Tutupi terlalu tak sembunyi jika memang hati kau bagi tak mengalah dan pergi tak merusak jaga cinta perlahan kau menjauh dari sana lupakanlah semua kisah aku sudah hapus apa nama pikir selama ini kau yang tak bangga. Tunggu aku hubungan sehingga mati saja dah. Sudah habis luka sudah garis. Tak akan menafi dan menahan sapu tangis. Bila dia yang bisa buat kau ceria. Biar sayang pergi sayang semoga bahagia. Tak kurang baik untuk kau ini. Tak perlu tutupi terlalu tak sembunyi. Memang hatiku